Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kita pada malam ini, seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi menyambung dan meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan seperti mana kelaziman dan kebiasaan kita, saya minta jasa baik kepada semua yang sedang menonton pada saat ini untuk sertakan di ruangan komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu, dan begitu juga dengan gambar sama ada jelas ataupun tidak. Saya minta kepada jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton untuk sertakan di ruangan komen di bawah sebelum kita mulakan perbahasan bulanan kita insya-Allah. Okey, baik, saya baca beberapa komen daripada rakan-rakan kita yang hadir menonton bahawasanya suara jelas. Jadi kita akan terus pergi kepada perbahasan kita pada malam ni, sambungan terhadap kitab, kupasan dan huraian terhadap kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih. Dan majlis kita pada malam ni, hadirin dan hadirat, merupakan majlis kali yang ke-9 daripada kupasan dan syarahan kita, dan kita akan memasuki kepada perbahasan noktah yang ke-42. Kata penulis kitab rahimahullahu ta'ala, Qala Ibn Rashid wa haddathana Abu Sa'idin al-Ashaj قال أخبرنا أو قال حدثنا يحيى ابن يمان عن مخلد ابن حسين عن هشام ابن حسان عن أيوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. ابن رشيد beliau berkata, Abu Sa'id al-Ashaj telah menyampaikan kepada kami, beliau berkata, Yahya bin Yaman berkata, atau Yahya bin Yaman telah mengkhabarkan kepada kami, katanya, daripada Makhlad bin Husain ataupun Al-Husain, daripada Hisham bin Hassan, daripada Ayyub As-Sakhtiani rahimahullah, beliau berkata, Mazdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zdada minallahi azza wa jalla bu'dan. Tidaklah seorang pelaku atau pembuat bid'ah itu menambahkan kesungguhannya dalam perbuatan bid'ah tersebut, melainkan dia akan bertambah jauh daripada Allah. Dia akan bertambah jauh daripada Allah. Dan boleh juga difahami, bertambah jauh daripada Allah tu maknanya dia jauh daripada rahmat Allah. Bahkan dia mendatangkan dengan perbuatannya yang menambah kesungguhan terhadap perbuatan dan amalan bid'ahnya itu, dia menambah murka Allah. Dia menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah, menjauhkan dirinya daripada Allah, dengan kesungguhannya dalam perlakuan dan perbuatan bid'ah, dan dia mendatangkan dirinya kepada murka Allah wal'ayyazubillah. Jadi ini yang disebutkan oleh ulama' besar kita, Al-Imam Ayyub As-Sakhtiani rahmatullahi alaih. Al-Imam Ayyub As-Sakhtiani. Dan kita tahu bahawasanya kita pun pernah sebut tentang Ayyub As-Sakhtiani ini dalam beberapa majlis kita sebelum ini. Beliau adalah antara tokoh ulama' yang amat warak dan merendah diri dan menjaga dirinya, sehinggakan satu hari beliau, apabila beliau namanya disebut-sebut, maknanya orang asal dia kelihatan sahaja, maka masyarakat pun kata, oh Ayyub ada di sini, Ayyub ada di sini. Lalu Ayyub As-Sakhtiani ni dia jawab, dia kata, ataupun dia membalas, dia kata, zukir tu, dia kata, aku ni disebut-sebut, wala uhibbu an uzkar, dan aku ni tak suka aku ni disebut-sebut, dia kata. Mana ini antara kewarakan Ayyub As-Sakhtiani rahmatullah alaih. Dan salah satu kata-katanya adalah, sekiranya seseorang pelaku bid'ah itu menambah kesungguhannya ke atas perbuatan bid'ahnya itu, maka dia dalam masa yang sama sebenarnya sedang menambahkan kejauhan dirinya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala wal'ayazubillah. Wal'ayazubillah. Maknanya dia nampak dengan perlakuan bid'ah yang dia kata benda baik itu, dia anggap ia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia anggap itu adalah sebagai satu taqarrub ataupun qurbah, satu perbuatan mendekatkan diri dengan Tuhan. Rupanya apabila perbuatan tu adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah, perbuatan bid'ah, maka ia tidak mendapatkan mengikut apa yang dia niatkan. Dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya yang terjadi bila dia bertambah kesungguhan melakukan bid'ah, yang bertambah bukan dekatnya dia dengan Allah, tetapi yang bertambah adalah jauhnya dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita pergi kepada noktah yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Noktah yang ke-43. Kata penulis kitab kita rahmatullahi alaih, akhbarana Abu al-Barakat ibn Ali al-Bazzaz. Akhbarana Abu al-Barakat ibn Ali al-Bazzaz. Qala, Abu al-Barakat bin Ali al-Bazzaz ni, beliau berkata atau memberitahu kepada penulis kitab, yang mana katanya, akhbarana at-Turaythisi. Akhbarana at-Turaythisi. Qala, beliau berkata, akhbarana Hibatullah ibn al-Hasan. Akhbarana Hibatullah bin al-Hasan. At-Turaythisi memberitahu kepada kami, merujuk kepada Ali ataupun Abu al-Barakat bin Ali tu, beliau berkata, Hibatullah bin Al-Hasan telah mengkhabarkan kepada kami. Ini tok guru dia lah. Maknanya kaedah para ulama' kita ni, mereka meriwayatkan satu-satu kata atau satu kata-kata ulama' itu secara bersanad. Bersanad. Diambil daripada tok guru je, daripada tok guru sampailah kepada qail, kepada orang yang mengucapkan satu-satu ucapan tersebut. Ini kaedah biasa. Qala, Hibatullah bin Al-Hasan ni beliau berkata, akhbarana Isa ibn Ali. Isa bin Ali telah menyampaikan kepada kami. Qala, beliau berkata, akhbarana Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi telah menyampaikan kepada kami. Qala, beliau berkata, kata Al-Imam Al-Baghawi, haddathana Abu Sa'id Al-Ashaj. Abu Sa'id Al-Ashaj telah menyampaikan kepada kami. Qala, beliau berkata, haddathana Yahya ibn al-Yaman. Yahya bin al-Yaman telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, qala sami'tu Sufyan al-Thawri. Sami'tu Sufyan al-Thawri yakul. Aku pernah mendengar al-Imam Sufyan al-Thawri rahmatullahi alaih. Ini pun salah seorang tokoh besar antara manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang paling warak, paling zuhud, paling alim, paling abid. Ini antara kita katakan individunya, tokohnya, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Yaqul, beliau berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, Yahya bin Al-Yaman ni dia kata, aku pernah mendengar Sufyan As-Sawri berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah tu lebih iblis suka, lebih iblis cintai berbanding maksiat. Hakikatnya kefahaman kita terhadap kenyataan seperti ini, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, maksiat. Maksiat. Maksiat ni dia lawan kepada taat. Dia lawan kepada taat. Kalaulah taat tu adalah nama lain bagi ibadat, dan ibadat ni adalah satu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin, dan itulah juga definisi taat. Maknanya perkara yang Allah suka dan perkara yang Allah redha daripada ucapan, daripada perbuatan yang zahir, yang batin. Macam contoh kita kata baca Quran. Baca Quran ni ucapan dan Allah suka serta redha kepada baca Quran, maka baca Quran tu ibadat. Dalam masa yang sama, baca Quran adalah amal taat. Amal taat. Begitu juga dengan salat. Salat ni dia adalah perbuatan. Secara zahirnya dia ibadah badaniyah, walaupun ada rukun qawli dan ada rukun qalbi. Tetapi secara zahirnya salat ni adalah ibadat badaniyah, anggota badan. Jadi Allah ni dia suka kepada salat dan dia redha kepada salat. Jadi apabila kita kata salat ni Allah suka dan Allah redha, maknanya salat adalah ibadat dan salat adalah amal taat. Ha, itu dia. Jadi kalaulah definisi taat dan ibadat adalah perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada ucapan dan perbuatan, maknanya maksiat ni lawan kepada perkara yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi kita kata dalam bahasa mudah, maksiat ni adalah perkara yang Allah benci dan Allah tidak redha daripada ucapan dan perbuatan. Allah benci, Allah tak suka, Allah tidak redha sama sekali jika ia dilakukan ataupun jika ia dituturkan. Itulah maksiat. Itulah maksiat. Jadi kita tengok contoh. Kalau orang kata contoh maksiat dari sudut perbuatan, minum arak. Minum arak. Jadi minum arak ni adalah maksiat. Allah tak suka, Allah tidak redha, Allah benci pun. Begitu juga dari sudut ucapan, antara contoh maksiat adalah bercakap bohong. Bercakap bohong. Allah benci cakap bohong. Dan Allah tidak suka dan tidak redha kepada bercakap bohong. Jadi sebagaimana kita tahu sesuatu tu Allah suka dan Allah redha dengan cara Allah perintahkan kita buat, maka kalau kita nak tahu sesuatu tu Allah benci dan Allah tidak redha, maka Allah akan larang kita daripada buat. Jadi Allah larang kita daripada minum arak. Allah kata innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Jauhilah perkara-perkara tersebut. Jadi arak ni dilarang kita daripada meminumnya. Begitu juga dengan bercakap bohong. Allah kata ijtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulazzur. Ha, ini antara dalil-dalil yang mengharamkan, jauhilah kamu najis daripada sembahan berhala, dan jauhilah kamu ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan palsu. Jadi di sini menunjukkan bila Allah suruh jauh tu, dekat pun tak boleh, buat apatah lagi, lebih-lebih pengharamannya. Itu kefahaman kita terhadap dalil-dalil Quran yang mengarahkan kita untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi maknanya maksiat adalah perkara yang Allah tidak redha dan Allah benci. Macam mana kita tahu Allah benci dan tidak redha kepada perbuatan tersebut, kepada ucapan tersebut? Allah akan larang kita daripada melakukannya, Allah akan mengharamkannya, atau Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perkara tersebut. Nah, itu cara kita nak kenal maksiat. Jadi maksiat ni dilarang juga. Dan satu lagi perkara yang dilarang juga adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Sebagaimana kita katakan syirik lawannya tauhid, ataupun tauhid lawannya syirik. Begitu juga sebagaimana taat lawannya maksiat, maka adalah juga sunnah lawannya bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Dan kerangka sunnah ni sebenarnya dia lebih besar. Boleh jadi sunnah ni meliputi akidah, dan boleh jadi sunnah ini meliputi ibadat. Ha, kita katakan lebih besar daripada itu secara umum. Sebab itu macam kalau kita kata kita dituntut untuk mengikuti sunnah. Dalam sunnah tu bukan hadis je, tidak. Dalam sunnah tu ada juga Quran, tapi ramai orang salah faham. Bila kita kata jom kita ikut sunnah, maknanya kita ikut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu kefahaman kita. Maknanya dalam sunnah ada Quran walaupun tak perlu dimention, kerana sunnah Nabi ni adalah tariqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi. Apa jalan Nabi? Jalan Nabi tu mencakupi Quran, mencakupi hadis dan seumpama dengannya. Baik, jadi kita jelas dalam konsep tersebut. Jadi berbalik kepada kata-kata daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri ni, dia kata antara dua ni, antara maksiat dengan bid'ah, antara maksiat dengan bid'ah. Maka di sisi iblis, hakikatnya kedua-duanya iblis suka. Ha, yang ni, kedua-duanya iblis suka. Dan kita ni, kaedah kita dalam beragama ni, apa yang iblis suka, kita kena benci. Ha, itu falsafah dia. Apa yang iblis suka, kita kena benci. Dan apa yang iblis benci, kita kena kontradik dengan dia, kita kena suka benda yang dia benci. Iblis ni dia tak suka orang buat baik. Dia tak suka orang melakukan ibadat. Dia tak suka orang ikut sunnah. Dia tak suka orang melakukan ketaatan dan amal soleh. Kalau boleh, dia nak sesatkan lagi anak Adam. Dia tak hasut, jangan buat, tinggal, tak payah, nantilah, esoklah. Ha, itu kaedah falsafah iblis. Sebab itu memang janji dia kepada Allah. Dia nak sesatkan semua hamba-hamba Allah, kecuali hamba-hamba Allah yang al-mukhlasin, yang diselamatkan daripada kesesatan, kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan. Baik. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim sekiranya saya tidak silap. Kalau saya silap boleh betulkan siapa-siapa yang hafal. Yang mana Allah kata waqala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Yani, وَقَالَ الشَّيْطَانُ, syaitan di sini berkata, dan para ulama tafsir kata syaitan di situ merujuk kepada iblis, kepada iblis laknatullahi alaih. لَمَّا قُضِيَ الْأَمَرُ, ketika mana semuanya urusan telah diselesaikan, dalam erti kata yang masuk syurga telah masuk syurga, yang masuk neraka telah masuk neraka. Jadi waktu itu syaitan ataupun iblis dia berdiri di atas mimbar, dan mimbar ni diperbuat daripada neraka, daripada api, dan tempat ini adalah di neraka jahannam, di jahannam. Jadi ketika itu iblis berdiri di atas mimbar, dia berdiri di atas mimbar, dan ucapannya, khutbahnya itu didengari oleh semua penghuni neraka, didengar oleh semua penghuni neraka. Dia kata inna allaha wa'adakum wa'dal haqq, Allah dulu, Allah telah menjanjikan kamu ni semua ni, dia kata kepada penghuni neraka, Allah dah janjikan kamu semua ni dengan janji yang benar. Dia kata wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku pun janji kepada kamu, tetapi aku mungkir janji kamu, aku mungkir janji aku kepada kamu. Kemudian maka nalia alaikum min sultan, sedangkan aku ni tak mempunyai sebarang penguasaan pun ke atas diri kamu semua. Iblis bukan berkuasa pun ke atas kita, dia makhluk Allah, kita pun makhluk Allah, dia tak berkuasa ke atas kita. Tapi di mana iblis boleh mempengaruhi anak Adam untuk melakukan maksiat dan kesesatan? Dia berusaha, dia berusaha seperti janji dia pada Allah, seperti janji dia kepada Allah. Dia memang dia nak sesatkan anak-anak Adam. Ula ughwiyannahum ajma'in, dia kata aku akan lalaikan, aku akan sesatkan semua anak-anak Adam, tetapi illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diselamatkan daripada kesyirikan dan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh iblis, dia kata illa an da'autukum fastajabtum li, melainkan aku ni mengajak kamu, ajak kamu, maknanya aku seru kamu, ajak kamu. Ha, ini macam dalam hadis yang siapa nama sahabat tu, dia riwayatkan, dia kata khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia menggariskan ataupun meletakkan satu garisan di atas tanah dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kemudian summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi pun melakarkan garisan-garisan di kanan dan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan hadhihi subulus syayatin. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Jadi setiap satu jalan itu ada syaitan yang mengajak dan menyeru ke arahnya. Maknanya jalan syaitan tu banyak. Jalan Allah tu ada satu je. Kemudian Nabi pun membaca firman Allah, anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikut jalan Allah. Jangan ikut la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang selain daripada jalan Allah yang lurus. Ikut jalan-jalan, ikut jalan Allah sahaja. Jangan ikut jalan-jalan selain daripada itu, kerana setiap satu jalan ada syaitan yang menyeru dan mengajak ke arahnya. Fatafarraqa bikum an sabili. Nescaya kamu akan berpecah belah ataupun terpisah, tercerai dan terpecah daripada rahmat Allah ataupun daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala wal a'yadzu billah. Jadi peranan syaitan ni dia mengajak, dia mengajak, mengajak. Dan ajakan syaitan ni dia boleh jadi dia ajak manusia syirik kepada Allah, dia ajak manusia maksiat kepada Allah, dia ajak manusia melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam agama ini. Jadi ini yang kita katakan bid'ah dan juga maksiat, kedua-duanya iblis suka, kedua-duanya adalah kesukaan iblis. Kalau seorang anak Adam tu dia terjebak melakukan maksiat, iblis suka dengan maksiat yang dia lakukan. Dalam masa yang sama, kalau seorang anak Adam melakukan bid'ah pun iblis suka juga. Tapi antara dua kesukaan ni, maka yang mana satu dia lebih suka? Maka jawapannya bid'ah lebih dia suka. Bukan makna dia benci maksiat, tak. Ini yang kita kata istilah ahab. Ahab ni di antara suka dan lebih suka. Ha, begitu. Dia bukan antara suka dan tidak suka. Jangan salah faham. Macam kita kata isu afdal. Macam ada sebahagian ulama kata, yang mana lebih afdal antara pergi masjid berjalan kaki atau menaiki kenderaan. Jadi sebahagian kata jalan kaki lebih afdal. Bukan maksud naik kenderaan tu tidak baik, tak. Di antara yang baik dan yang lebih baik, itu istilah afdal. Macam tu juga bila Sufyan al-Thawri ni dia kata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih iblis suka berbanding maksiat. Jadi kedua-duanya disukai, cuma bid'ah lebih disukai. Maksiat pun dia suka, tetapi bid'ah lebih dia suka. Dan saya sebut sebentar tadi, kita sebagai mukmin, apa sahaja yang iblis suka, kita kena tidak suka. Jadi kalau dia suka kepada maksiat, kita kena benci maksiat. Kalau dia suka kepada bid'ah, kita kena benci bid'ah. Kerana itu hakikatnya adalah sifat musuh. Sifat musuh. Kita ni disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk memusuhi iblis. Kita disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk memusuhi iblis. Kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala kata, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisalil zalimina badala. Baik, jadi ini Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah, hadirin dan hadirat? Allah kata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam, kami kata kepada para malaikat, sujudlah kamu semua ni kepada Adam. Kemudian semua malaikat sujud, illa iblis, melainkan iblis. Kemudian Allah memberikan penjelasan. Sebahagian orang duk kata iblis ni malaikat, iblis. Tak, Allah bagi, Allah jawab dah jawapan tu, persoalan tu. Allah kata kana minal jin, dia termasuk dalam kalangan jin dan bukan termasuk dalam kalangan malaikat. Fafasaqa an amri rabbih. Lalu dia ingkar terhadap perintah Tuhan dia untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian Allah bangkitkan persoalan. Allah kata afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah patut kamu menjadikan iblis ni dan juga zuriat dia dari kalangan syaitan-syaitan tu sebagai apa nama, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya', sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pembantu, wa hum lakum adu, sedangkan mereka tu musuh bagi kamu. Jadi nampak Allah mensifatkan, Allah menyifatkan iblis dan zuriatnya dalam kalangan syaitan adalah musuh kepada kita. Musuh kepada kita. Jadi macam mana tuan-tuan dengan musuh tuan-tuan? Katakanlah kita ada musuh. Kalau kita musuh ni, maknanya kita benci dia. Kalau kita benci dia, dia lalu jalan A, kita lalu jalan B. Tak nak, kalau boleh tak nak pandang pun dia. Ha, itu musuh. Tapi kalau dia lalu jalan A, kita pun nak ikut dia duduk belakang dia. Dia suka makan ni, kita pun suka makan sekian dan sekian yang dia suka makan. Maka itu bukan musuh, tu kawan. Itu kawan. Ha, jadi bila Allah sifatkan syaitan dan iblis sebagai musuh, kalau dah kata iblis ni dia suka maksiat, iblis ni dia suka kepada bid'ah, maka kita yang musuh dengan iblis kena benci maksiat, kena benci bid'ah. Bukan nak pertahankan maksiat dan bukan dalam masa yang sama mempertahankan bid'ah. Kerana manusia ni, antara hamba Allah ni, dia ada dua kategori. Ada yang mempertahankan maksiat atas alasan tak apalah dia buat maksiat, dia tak kacau orang lain. Ha, contoh, ada memang ada kaki yang mempertahankan maksiat. Dia kata kalau oh, dosa peribadi, dosa sendiri-sendiri tak apa. Yang tu kategori manusia, yang tu pun kita tak suka. Dan ada juga yang mempertahankan bid'ah. Dia kata oh, yang ni tak salah, yang ni ada, adalah dia punya hujahnya bla bla bla, sedangkan tidak ada satu sandaran pun yang mengatakan ia menepati sunnah Nabi SAW. Bahkan yang jelas dia menyelisihi sunnah. Ini yang paling penting, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jadi timbul persoalan bila kita dengar kata-kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ni, bila dia kata yang bid'ah iblis lebih suka daripada maksiat. Kita pun tanya, apa sebabnya? Apa hujahnya? Maka dijawab oleh beliau sendiri, rahmatullah alaih. Beliau kata, al-ma'siyatu yutabu minha. Maksiat ni, kita akan bertaubat daripadanya. Maknanya, pelaku maksiat, dia akan bertaubat daripada maksiat. Manakala wal-bida'atu la yutabu minha. Manakala bida'ah pula, pelaku bida'ah, tidak akan bertaubat daripadanya. Ini ucapan secara lazim, secara kelaziman. Tidaklah wajib begitu. Tapi secara lazimnya, pelaku bida'ah, dia tidak akan bertaubat daripada perlakuan tersebut. Kenapa? Kita kata begini. Maksiat ni adalah sesuatu yang sangat jelas. Sangat jelas. Orang akan tahu. Macam yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Wal-ithmu mahaka fin nafs. Ataupun mahaka fi nafsik. Wa karihta ayyat tali'a alaihi nas. Kata Nabi SAW. Kebaikan tu adalah akhlak yang elok. Al-birru, kebajikan tu adalah akhlak yang elok. Wal-ithmu, dan dosa tu, maksiat ni, mahaka fin nafs. Sesuatu yang bila kita buat, kita rasa tak selesa. Kerana hakikat dosa ni, orang bila orang tu buat, dia tahu yang benda ni salah, benda ni tak elok. Ha, macam tu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan kamu bila buat dosa, kamu tak suka bila orang lain tahu. Macam contoh, kalau orang tu, dia pergi mencuri, dia tak suka orang tahu dia mencuri. Sebab tu orang nak mencuri ni, dia mencuri senyap-senyap. Walaupun ada juga yang mencuri terang-terangan, tapi kebiasaan manusia fitrahnya, kalau dia nak buat jahat, dia akan buat senyap-senyap. Dan kalau boleh tak ada orang tahu, lebih baik. Kalau dia nak wal'ayazubillah berzina pun, dia akan cari kawasan yang tidak dilihat oleh mata orang lain. Nah, macam tu, wal'ayazubillah. Moga Allah jaga kita dan zuriat kita. Jadi, dia kata apa? Dia kata, ini hakikat Nabi SAW sebut, yang dosa tu adalah sesuatu yang hati kita rasa tak selesa dan tidak suka. Dan kamu tidak suka yang perbuatan itu dilihat oleh orang ramai. Maknanya ini secara umumnya Nabi kita SAW memberikan definisi terhadap dosa. Definisi dosa secara ta'rif bil-rasam ataupun bil-wasaf. Ta'rif dengan sifat dosa. Sifat dosa tu adalah bila kita buat, kita rasa tak senang. Kita rasa tak sedap ataupun tak tenang. Ha, itu maksud dia. Dan kita tak suka orang lain tengok kalau kita melakukan perkara, ataupun orang lain tahu pun kita kalau boleh tak nak. Kita tak suka. Ha, itu hakikat dan sifat dosa, maksiat. Baik. Kemudian, maknanya di sini, maksiat ni orang tahu benda tu tak elok. Macam contoh, orang tahu zina tak elok, orang tahu minum arak tak elok. Hatta orang yang minum arak pun, dia tahu benda tu tak betul. Ha, dia tahu benda tu salah. Kalau dia berjudi, dia tahu benda tu tak bagus. Kalau dia buat maksiat, macam mana kita nak tahu? Kita tengok contoh. masa dulu saya, masa saya belajar dahulu di universiti, pensyarah saya dia ada ulas tentang isu merokok, tentang isu hisap rokok. Pensyarah saya bagi tahu, dia kata kalau kamu rasa yang hisap rokok ni baik, cuba bagi ke anak anak kamu yang budak hisap rokok, mesti kamu elakkan. Kadang-kadang sebahagian bapa-bapa yang merokok ni, dia kalau ada anak dia kecil, anak dia yang kecil pergi dekat dengan kotak rokok dia pun, dia kata jangan pergi dekat, ha, jangan pegang. Anak dia pegang, budak main main dengan kotak-kotak rokok pun, anak kata jangan, dia kata kat anak dia. Maknanya dia tahu benda tu tak elok untuk anak dia. Begitu juga kalau anak pun hatta dah 7 tahun, adakah bapak bagi yang yang normal bagi anak hisap rokok umur 7 tahun? Tak ada, sebab dia tahu benda ni tak elok. Ha, ini orang yang normal lah, banyak orang gila yang sekarang ni yang bagi budak-budak hisap rokok, banyak juga. Maknanya dari sudut pemikiran tak tak waras, ha, pemikiran tidak tidak waras. Apabila dibiarkan saja budak-budak, tambah dia bagi pula sebagai mak bapa, ha, maka kita kata ini tidak tidak baik. Baik. Kemudian maknanya di situ menunjukkan benda ni diketahui sebagai tidak tidak elok. Ha, itu sebagai maksiat, sebagai tidak tidak baik. Ha, apatah lagi dengan maksiat-maksiat lain yang minum arak pun. Kalau ada ada katakanlah ada ibu bapa wal'iyazubillah dia minum arak, adakah dia bagi kepada anak-anak kecil dia minum arak? Kita kata mungkin tak. Dia mesti tidak, sebab dia, dia dia kata ni tak baik, tak elok, tak itu, tak ini, sebab dia tahu benda ni tak elok. Ha, yang ni kerana maksiat ni orang akan bertaubat sebab orang tahu benda tu salah. Dan biasanya manusia ni dia tidak akan, dia mesti akan ada perasaan untuk bertaubat. Ha, itu pelaku-pelaku maksiat. Ni banyak hadis yang menceritakan tentang hal ni. Tapi bukan bermakna kita boleh bermudahan melakukan maksiat, tak. Kerana setiap kali kita melakukan maksiat akan ada titik hitam yang melekat dalam jantung hati kita. Wallahualam. Buat maksiat titik hitam dalam hati. Buat buat maksiat ada satu nuktah dalam nuktah nuktatun sauda, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi sebab itu Allah, Allah sebut dalam Quran kallabal rana ala qulubihim. Apa kallabal rana ala qulubihim tu? Maknanya buat maksiat tambah lagi. Ulang lagi, ulang lagi sampai akhirnya kata para ulama hati tu mati. Allahu akbar. Hati tu mati, mati habis. Jadi sebab apa? Sebab lepas satu-satu maksiat, hati makin hitam, makin hitam, makin hitam, sehingga kallabal rana ala qulubihim. Itu Allah sebut dalam dalam Quran. Kemudian hati tu mati. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik, daripada matinya hati. Mati hati lebih bahaya daripada mati jasad. Mati hati lebih bahaya daripada mati jasad. Kerana mati hati, mati hati tu jasad hidup, tapi hati mati. Kalau mati jasad tak apalah, dia dah selesai daripada kewajipan dunia dan tanggungjawab dunia. Tapi kalau mati hati, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik. Sebab itu kita tengok dalam beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang bagaimana pelaku-pelaku maksiat. Ha, ini kena jelas. Pelaku-pelaku maksiat ramai yang nak bertaubat kepada Allah. Ramai yang nak bertaubat kepada Allah. Kita tengok kisah Ma'is. Kisah Ma'is. Ma'is ni dia berzina. Dia berzina. Kemudian dia pergi jumpa Nabi untuk dikenakan hukuman kepada kepada jenayah atau maksiat yang dia telah lakukan. Jadi menunjukkan fitrah pelaku maksiat ni, dia nak dia dibersihkan daripada maksiat dengan cara dengan cara taubat, ataupun dengan cara dia dikenakan hukuman yang syarak tetapkan. Yang syarak tetapkan. Itu satu. Kemudian ada juga seorang wanita yang disebut sebagai imra'ah al-ghamidiyah. Al-ghamidiyah pun perempuan tu juga, dia berzina juga. Wal'iyazubillah. Jadi bila dia berzina, maka dia jumpa dengan Nabi SAW untuk dia dijatuhkan juga hukuman. Jadi ada dua orang pergi buat benda yang sama. Satu perempuan, satu lelaki iaitu Ma'is, dan satu lagi adalah imra'ah al-ghamidiyah radiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka ni membersihkan diri mereka daripada maksiat, dan mereka pergi willingly. Maknanya mereka secara sukarela pergi temu dengan Nabi SAW untuk dijatuhkan hukuman atas maksiat yang dia dia lakukan. Jadi bila dah dijatuhkan hukuman tu, taubatnya besar, nilaiannya di sisi Allah. Sehingga dalam cerita wanita ni tadi, perempuan yang Al-Ghamidiyah ni, bila ada sebahagian sahabat kata, macam pandang jijik terhadap jenayah yang dilakukan iaitu zina. Tapi Nabi kata Allah terima taubat dia lagi banyak daripada taubat kamu semua, ataupun saya riwayatkan secara makna daripada hadis tu menunjukkan taubat dia Allah telah terima dan lagi besar penerimaan taubat Allah kepada wanita tu daripada kita-kita yang lain ni. Ha, itu secara maknalah saya riwayatkan, saya pun bukan secara makna saya sampaikan riwayat tersebut. Ha, baik, mungkin boleh check balik. Okey. Kemudian begitu juga dengan hadis yang masyhur tentang pembunuh 99 nyawa itu, ataupun secara tepatnya dia pembunuh kepada 100 nyawa. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada seorang lelaki ni dia telah membunuh 99 nyawa, kemudian dia rasa nak taubat. Nampak? Ini hakikat pelaku maksiat. Membunuh orang ini maksiat. Kenapa? Allah larang kita bunuh orang. Allah kata antara ciri-ciri ataupun Allah kata wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak kebenaran. Maknanya bila ada larangan, saya kata tadi, bila adanya larangan, Allah benci dan Allah tidak redha. Dan bila Allah benci dan tidak redha, itu namanya maksiat. Itu namanya maksiat. Dan Allah cerita tentang ciri-ciri ibadur rahman dalam surah Al-Furqan. Allah kata apa? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا أَخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Siapa yang tidak mensyirikkan Allah, tidak membunuh manusia dan tidak berzina. Ha, ini ciri-ciri hamba Allah yang mukmin. Jadi kalau dia mensyirikkan Allah, kalau dia membunuh manusia tanpa hak, kalau dia berzina wal'ayyadzubillah, maka dia telah melakukan ciri-ciri yang berlawanan dengan iman. Ha, dia telah melakukan ciri-ciri yang berlawanan dengan ciri-ciri hamba Allah yang mukmin. Maka dia jahatlah. Dia orang jahat. Munafik ataupun fasik yang lebih tepat. Baik. Kemudian lelaki tu dia pergi tanya kepada penduduk kampung. Dia kata dullani ala a'lami ahli al-ard. Tunjukkan aku kepada lelaki yang paling alim sekali atas muka bumi ni. Maka sebahagian orang mereka tunjukkan kepada lelaki abid, kepada ahli ibadat. Maka lelaki ni pun dia pun clarify lah apa dosa yang dia buat. Dia kata aku ni telah bunuh 99 nyawa. Adakah terdapatnya taubat ataupun adakah masih ada ruang untuk aku ni bertaubat dan adakah Allah akan terima taubat aku? Maka ahli ibadat tu dia kata Allah tak akan terima taubat kamu ni. Kerana ahli ibadat tu dia macam menafikan keluasan rahmat Allah ke atas murka Allah. Allah ni dia ada rahmat, dia ada murka. Dua-dua Allah ada. Tapi rahmat Allah ni meliputi, lebih besar dan lebih luas berbanding murka Allah. Ha, ini konsep yang kita kena faham. Kemudian lelaki tu, ahli ibadat tu dia macam menafi kan. Kemudian dia pun dibunuh oleh lelaki tersebut dan menggenapkan jumlahnya 100 orang yang telah dibunuhnya. Kemudian ditanya kepada penduduk kampung, dia kata tunjukkan kepada aku siapakah manusia yang paling alim sekali di atas muka bumi pada hari ini. Kemudian ditunjukkan kepada seorang pendeta, seorang rahib. Pendeta ni kita boleh katakan macam bahasa mudahnya ahli ilmu. Yang kawan ni ahli ibadat, yang kawan ni ahli ilmu. Jadi dia tanya, adakah ada taubat? Dia kata, yang kawan tu jawab, dia kata ada taubat. Tapi adalah dia punya cara je. Maknanya intaliq ila ardin kaza wa kaza, pergilah kamu ke negeri sekian-sekian dan kamu tinggalkanlah negeri tempat kamu berada pada sekarang ini kerana innaha ardusu, ini adalah tempat yang tidak elok. Kemudian apabila kamu sampai di sana, carilah kawan-kawan yang baik ataupun fa'budillah ma'ahum, maka beribadahlah apa fa'inna biha unasun ya'budun Allah fa'budillah ma'ahum, kata rahib tersebut, kerana di sana tu adanya orang ramai yang sentiasa ibadat kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum, maka kamu abdikanlah diri kamu kepada Allah bersama dengan mereka. Maka laki ni pun dia jalan sampai sahaja ke pertengahan jalan ataupun hampir menghampiri dah ke tempat tersebut, negeri yang dicadangkan oleh rahib tersebut, dia pun mati. Dan bila dia mati, berebutlah dua malaikat, satu malaikatul rahmah, satu malaikatul azab. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Jadi berebut. Malaikat rahmat ni dia nak ambil sebab dia ni dalam perjalanan menuju ke arah kebaikan. Dia nak berubah, dia nak bertaubat, dia nak kembali kepada Allah daripada maksiat dia yang dilakukan bunuh 100 nyawa. Tapi malaikat azab kata tak, dia ni dah banyak buat maksiat, ni dah banyak buat jahat. Contoh, datanglah satu malaikat sebagai hakim, sebagai pemutus. Pemutus antara perbezaan pandangan dua malaikat tersebut dan dicadangkan. Dicadangkan supaya diukur jarak antara dua tempat. Tempat yang dia berada sebelum ni dan tempat yang dia ingin pergi, yang dia ingin tuju untuk bertaubat dan berubah tersebut. Kemudian akhirnya setelah diukur, maka dilihat dan didapati bahawasanya jarak dia dengan tempat yang dia nak pergi itu lebih dekat. Maka malaikat rahmat pun mengambil dia. Sebahagian riwayat kata dalam hadis, lelaki ni tadi, dia orang kata mendepangkan dadanya. Betul ke istilah mendepangkan? Maknanya dia macam mendepankan dada dia ataupun dia menghalakan dada dia ke tanah tempat dia nak pergi tu. Maknanya kemudian dalam riwayat lain pula dia kata sehingga dia telah merasai kematian. Ha, macam tu. Maknanya bila dia rasa yang dirinya dah nak mati, lelaki yang bunuh 100 orang ni, bila dia rasa dirinya dah nak mati, maka dia menghalakan dada dia ke arah tempat tu, maka itulah menunjukkan dada dia, hati dia, kalbu dia benar-benar teringin nak berubah. Ha, jadi ini sifat apa? Ini sifat pelaku maksiat. Pelaku maksiat kebiasaannya dia akan kembali kerana dia tahu benda ni tak betul, benda ni salah. Dah banyak lagi kisah kalau saya nak ceritakan macam mana pelaku-pelaku maksiat akhirnya mereka mencari kebenaran sehingga mereka berubah, sehingga mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ramai yang berubah menjadi lebih baik daripada sebelum mereka. Sebelum itu. Dia macam siapa nama seorang sahabat tu? Al-Uraiqid ke apa kan nama? Bukan Al-Uraiqid. Adalah sampai saya pun lupa nama dia, tapi dia asalnya tidak baik. Kemudian dia berubah menjadi baik dan dia lebih baik daripada dia yang dulu. Maknanya ramai orang ni bila dia buat jahat, bila dia berubah, dia jauh lebih baik daripada orang yang dia jauh lebih baik daripada orang lain. Yang boleh jadi orang lain tak buat pun maksiat macam mana dia buat sebelum ini. Dan ini berbeza dengan bid'ah. Berbeza dengan bid'ah. Kenapa? Kerana pelaku bid'ah ni biasanya dia tak bertaubat daripada kesalahan bid'ahnya tersebut. Kenapa? Kerana dia menganggap, dia merasakan apa yang dia buat tu tak salah. Dia rasa apa yang dia buat tu tidak salah. Sedangkan apa yang dia buat tu salah. Sedangkan apa yang dia buat adalah satu kesalahan. Kenapa? Kerana dia anggap benda ni benda baik. Macam kalau orang buat maksiat, orang berzina, orang tahu benda tu ada dalil pengharaman yang jelas, yang spesifik. Tapi bila dia buat benda ni bid'ah, dia anggap benda tu sebagai benda yang mendekatkan diri kepada Allah. Benda yang sedangkan ia tidak disyariatkan. Sedangkan kita ni sepatutnya kita hanya berpada dengan apa yang disyariatkan sahaja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari aku dah sempurnakan bagi kamu din kamu. Dan din ni dia mencakupi akidah, dia mencakupi syariah, dia mencakupi akhlak. Macam mana kita tahu? Sebab Allah, bila Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan dalam al-maidah tu. Aku telah sempurnakan agama ni, dah sempurna. Agama dah lengkap. Maksudnya dengan kewafatan saat Nabi wafat alaihi salatu wassalam, agama telah lengkap. Dan bila saya kata din tadi mencakupi tiga perkara itu tadi, akidah, syariah dan akhlak, ini berdalilkan dengan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Jibril alaihi salam tu, saya minta maaf, daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ialah hadis Jibril yang ditanya tentang akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi pun jawab. Kemudian ditanya lagi akhbirni anil iman. Kemudian Nabi pun jawab rukun iman yang 6. Kemudian ditanya tentang akhbirni anil ihsan, tanya bagi tahu kepada aku tentang ihsan. Setelah Nabi jawab ketiga-tiga persoalan tu, kata Sayyidina Umar, summa talaqa falabithtu maliya. Kemudian lelaki tu pun dia beredar dan aku pun tunggulah selama beberapa hari. Kemudian akhirnya Nabi SAW yang bangkitkan. Nabi tanya kepada Umar, atadri manisa'il ya Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya soalan tu wahai Umar? Maka Sayyidina Umar dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi kita SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum, apa? Nampak? Sesungguhnya ia adalah Jibril, dia datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, nampak? Dia datang kepada kamu untuk dia mengajarkan kamu agama kamu. Jadi din, menunjukkan Nabi kita menyifatkan Islam, iman, ihsan adalah din, adalah agama. Jadi bila Allah kata agama kita telah lengkap, al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka akidah kita telah lengkap, syariah kita telah lengkap, begitu juga dengan akhlak kita. Tidak perlu kita nak mendatangkan akidah yang lari bercanggahan dengan apa yang telah Nabi bawa. Tidak perlu kita nak mendatangkan ibadah-ibadah yang bercanggahan dengan apa yang telah Nabi amalkan dan ajarkan. Dan begitu juga dengan akhlak-akhlak yang bercanggahan dan menyelisihi dengan akhlak yang ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi atas faktor inilah pelaku-pelaku bid'ah ini biasanya mereka tidak bertaubat daripada itu, kerana mereka menyangkakan mereka berada dalam jalan yang benar. Mereka berada di atas jalan yang benar. Ini yang Allah sebut juga di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi itu, tentang ayat yang orang kata apa, antara ayat 10 ayat yang terakhir itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut tentang wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam ayat tu Allah cerita tentang golongan ni lah, mereka ni sesat kan, tapi mereka menyangkakan mereka ni telah sedang melakukan perkara yang baik. Saya pun tak ingat dia punya kepala tu, tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Jadi Allah ceritakan tentang benda-benda ni. Mereka buat benda tu tak bagus, benda yang tak betul, tapi mereka sangka mereka buat benda yang betul. Ha, yang tu. Yang tu pun sebenarnya berada pada maqam celaan. Berada pada kedudukan antara golongan yang dicela. Antara golongan yang dicela oleh Allah Ta'ala dan dicela oleh Quran. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Kemudian kita pergi kepada noktah yang berikutnya. Noktah yang ke-44. Kata penulis kitab rahmatullahi alaih, akhbarana Muhammad bin Abi al-Qasim qal. Muhammad bin Abu al-Qasim, beliau berkata, beliau menyampaikan kepada kami dengan katanya, akhbarana Hamad bin Ahmad qal. Hamad bin Ahmad telah menyampaikan kepada kami, beliau berkata, akhbarana Abu Nu'aym al-Hafiz. Abu Nu'aym al-Hafiz telah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, haddathana Sulaiman bin Ahmad. Sulaiman bin Ahmad telah menyampaikan kepada kami, qala, beliau berkata, haddathana al-Hasan bin Ali al-Ma'mari. Al-Hasan bin Ali al-Ma'mari telah menyampaikan kepada kami, beliau berkata, haddathana Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan telah menyampaikan kepada kami, katanya, haddathana Mu'ammal bin Ismail, qala, Muhammad bin Ismail, Mu'ammal bin Ismail telah menyampaikan kepada kami, katanya, mata Abdul Aziz ibnu Abi Rawad wa kuntu fi janazatihi hatta wudi'a inda babis safa fa safa an-nas wa jaa ats-Tsauri fa qala an-nas jaa ats-Tsauri jaa ats-Tsauri fa jaa hatta kharaqa as-sufufa wan-nasu yanzuruna ilayhi فجاوز الجنازة ولم يصلي عليه لأنه كان يرمى بالإرجاء bil irja. Baik. Muammal bin Ismail ni dia kata seorang lelaki yang bernama Abdul Aziz bin Abi Rawat. Abdul Aziz bin Abi Rawat. Kalau ikut dia ni adalah ulama juga. Abdul Aziz bin Abi Rawat. Tokoh ahli ibadat. Ahli ibadat. Orang soleh, orang soleh. Sehingga disebutkan di sini kata-kata al-Imam Az-Zahabi terhadap Abdul Aziz bin Abi Rawat, dia kata kana kathirul mahasin. Banyak kebaikan dia, banyak kebaikan dia. Abdul Aziz bin Abi Rawat lakinnahu murji. Akan tetapi beliau adalah seorang murji'ah. Kita dah sebut dah definisi murji'ah tentang seseorang yang berfikiran ataupun beraliran irja'. Dan secara asas dan masyhurnya, murji'ah ni adalah golongan yang memisahkan antara iman dengan amal. Mereka kata amal tidak ada kaitan dengan keimanan. Amal tidak ada kaitan dengan keimanan. Jadi bila berlaku pemisahan sebegitu, maka ini adalah ainul irja'. Maksudnya ini adalah antara inti ataupun teras utama kepada aliran murji'ah ini. Baik. Jadi bila meninggal dunianya Abdul Aziz bin Abi Rawat ini, waktu itu fasaffan nas, maka orang ramai pun buat saf. Buat saf. Buat saf ni maknanya orang ramai nak mendirikan solat jenazah lah. Itu makna dia buat saf. Fasaffan nasu waja'as sawri, maka datanglah al-imam as-sawri. Siapa dia sawri ni? Sufyan as-sawri. Sufyan as-sawri rahmatullah alaih. فقال الناس, maka orang ramai pun kata ja'a as-sawri, ja'a as-sawri, Sufyan as-sawri datang, Sufyan as-sawri dah datang, dia kata. Kemudian faja'a, maka Sufyan as-sawri pun datang. Hatta kharaqa as-sufuf, sehingga dia membelah saf-saf, maknanya dia membuka laluan orang ramai, maknanya orang ramai membuka laluan untuk dia lalulah. Itu makna kharaqa as-sufuf. Kharaqa ni pecahkan, sehingga dia memecahkan saf, sehingga orang buka jalan untuk dia pergi ke depan, untuk dia tengok jenazah. Wan nasu yanzuruna ilaih, dan orang ramai pun waktu itu tengok kepada dia, tengok dengan teliti lah. Yanzuruna ilaih, semua fokus kepada dia. Fajawazal jenazah, maka dia pun melepasi jenazah tersebut. Walam yusalli alaih, tapi dia tak salatkan pun kepada jenazah Abdul Aziz bin Abi Rawat. Dia tak salatkan kepada jenazah Abdul Aziz bin Abi Rawat. Atas faktornya apa? Atas faktornya li'annahu kana yurma bil irja', kerana dia ini telah orang kata dituduh sebagai pengikut kepada aliran murji'ah. Pengikut kepada aliran murji'ah. Jadi ini kita dapat lihat macam mana sikap para ulama' kita dengan golongan-golongan pelaku bida'ah ini. Golongan-golongan pelaku bida'ah. Dan maknanya ulama-ulama kita sampai kepada tahap mereka langsung tak memuliakan jenazah itu, dengan erti kata mereka tidak mensalatkan jenazah kerana jenazah tersebut adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Baik, kemudian kita pergi kepada poin yang berikutnya. Noktah yang ke-45. Kata penulis kitab kita rahmatullahi alaih, akhbarana al-mubarak bin Ahmad al-Ansari. Al-Mubarak bin Ahmad al-Ansari telah mengkhabarkan kepada kami. Qala, beliau berkata, akhbarana Abdullah bin Ahmad al-Samarqandi. Abdullah bin Ahmad As-Samarqandi telah mengkhabarkan kepada kami, katanya, akhbarana Ahmad bin Ali bin Thabit, ataupun Ahmad bin Ali bin Thabit, qala, akhbarana Ahmad ibn Rauh An-Nahrawani. Ahmad bin Ali bin Thabit menyampaikan kepada kami, katanya, Ahmad bin Rauh An-Nahrawani menyampaikan kepada kami, katanya, أخبرنا طلحة ابن أحمد الصوفي. Talhah bin Ahmad As-Sufi telah menyampaikan kepada kami, qala haddatsana Muhammad bin Ahmad ibn Abi Mahzul. Muhammad bin Ahmad bin Abi Mahzul telah menyampaikan kepada kami dengan katanya, sami'tu Ahmad bin Abdullah yaqul, aku pernah mendengar Ahmad bin Abdullah berkata, sami'tu Shu'aib bin Harb yaqul, aku pernah mendengar Shu'aib bin Harb beliau berkata, sami'tu As-Sawriya yaqulu, aku telah atau aku pernah mendengar Al-Imam As-Sawri, Sufyan As-Sawri rahmatullah alaih berkata, man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'ahu Allahu bima sami' ataupun lam yanfa'ahu Allahu bima sami' wa man safahahu wa man safahahu faqad naqadha al-islam urwah urwatan urwah, yang mana membawa erti, hadirin dan hadirat yang saya hormati, pun kata-kata daripada tokoh kita juga Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih, beliau berkata, man sami'a min mubtadi'in, sesiapa yang mendengar daripada seorang pelaku bid'ah, seorang pelaku bid'ah. Mendengar ni boleh juga dipahami adalah orang yang belajar ataupun semata dengar, sama ada dia berguru dengan ahli bid'ah ataupun dia memang mendengar sesuatu daripada ahli bid'ah. Kemudian kata As-Sawri, lam yanfa'ahu Allahu bima sami', maka Allah tidak akan memberi manfaat kepada dirinya, iaitu yang mendengar tu, terhadap apa yang dia dengar daripada kata-kata ahli bid'ah tersebut. Allah tak akan bagi manfaat. Jadi kalau kita nakkan manfaat ini, maka kita kena dengar daripada ahli sunnah sahaja. Maka kata-kata ahli sunnah ni nilainya tinggi berbanding kata-kata ahli bid'ah. Siapa sahaja yang kita kenal dia sebagai ahli sunnah, maka kata-kata dia tentang agama ini ada nilainya, ada kehormatannya dan ada kemuliaannya. Manakala ahli bid'ah tidak, ahli bid'ah tidak begitu. Baik. Kemudian disebutkan di sini juga oleh katakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih, sesiapa yang berjabat tangan dengan ahli bid'ah, wa man safahahu faqad naqadha al-islam urwatan urwah, maka dia telah menguraikan dan meleraikan ikatan ataupun tali Islam satu persatu. Ikatan Islam satu persatu tercabut kalau hatta dengan cara dia berjabat tangan. Kerana hakikatnya kita berjabat tangan ni dengan orang yang kita muliakan, kita sayang, kita hormat, kita kasih. Tapi kalau ada seorang tu kita tahu yang dia ni pelaku bid'ah, maka kita nak salam dia, maka tak, tak sepatutnya. Macam kita tahu orang ni dia buat, dia memang kaki maksiat, kaki minum arak, kaki macam-macam maksiat, tiba-tiba kita pergi jumpa dia, salam, cium tangan dia, macam tak kena cara tu. Ha, ini bukan bukan cara yang betul. Seolah kita ta'zim, kita seolah kita memberikan penghormatan, kemuliaan kepada pelaku maksiat yang terang-terangan menzahirkan maksiat. Kalau orang yang kita tak tahu, tak apalah, mana kita tahu. Tapi yang terang-terangan menzahirkan maksiatnya, minum arak berata-rata semua, tapi kita nak pergi muliakan dia, macam tidak, tidak tepat. Ha, dia tidak termasuk. Seolah-olah ini bagi orang yang dia li kulli maqamin maqal, setiap tempat ada ucapan dia, li kulli maqalin maqam, setiap ucapan ada pada tempat dia. Jadi kena tengok kepada keadaan. Kalau kita memang tahu dia ni memang kaki maksiat, memang dia ni memang buat jahat apa semua, tak boleh kita nak muliakan dia. Kerana boleh jadi kita memuliakan dia tu akan menyesatkan lagi dia ataupun akan meneruskan lagi dia dalam melakukan maksiat. Sama juga dengan ahli bid'ah. Kalaulah dengan cara kita pergi mendengar ucapan dia ataupun kita berjabat tangan dengan dia ataupun kita memuliakan dia dengan apa-apa unsur ta'zim, unsur memuliakan, maka itu akan menyebabkan dia berterusan dalam melakukan bid'ah. Maka ini yang kita elakkan. Kita akan tercabut satu demi satu ikatan dan apa nama uraian Islam itu. Uraian Islam. Bila sampai kepada sebahagian tahapan ahli bid'ah ni, orang duk sampai macam-macam buat. Sampai tapak kasut dia pun orang pergi cium lah, letak kat dahi lah, debu-debu yang debu-debu yang dia pernah pijak dulu pun katanya ini tempat ni debu tanah ni pun dia ambil simpan, kemudian dia letak di dahi lah, sujud pula kat kaki dia sampai apa semua. Yang ni kita katalah, saya faham mungkin kalau bab cium kaki ni ada khilaf, tetapi zahirnya sujud tu kalau dah sampai kepala atas lantai, kemudian apa nama itu, itu sujud. Ha, jadi jangan kita nak jangan kita nak takwil dengan kalau benda yang jelas, benda yang jelas. Baik. Maka sepakat para ulama kata haram bersujud hatta kepada orang soleh sekalipun. Walaupun dengan niat nak menghadap kiblat ke tak menghadap kiblat ke, niat untuk ibadat ke tak ibadat ke, perbuatan tu adalah haram wal'iyadzu billah. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, hadirin dan hadirat yang saya hormati, ialah iaitu pada noktah yang ke-46, pada noktah yang ke-46 daripada kata-kata penulis kitab kita Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi rahmatullahi alaih. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سعيد الكريزي حدثنا سعيد بن عامر قال مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديدا فقيل له ما يبكيك أتجزع من الموت قال لا ولكن مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه فأخاف أن يحاسبني Rabbi alaih. Sa'id bin Amir ni, beliau berkata, seorang ulama yang bernama Sulaiman At-Taimi, Sulaiman At-Taimi, satu hari beliau jatuh sakit. Beliau jatuh sakit. Dan semasa dia sakit tu, dia menangis dengan tangisan yang begitu kuat. Fabaka fi maradhihi buka'an syadidan. Dia menangis ketika dia sakit tu disebabkan ataupun dengan tangisan yang kuat, buka'an syadidan. Faqila lahu, orang tanya dia, ma yubkik, apa yang menyebabkan awak menangis, kenapa awak menangis? Maka dia, orang tu tanya lagi, atajza' minal maut, kamu sakit ke dengan kematian ni? Maknanya kamu dalam kesakitan ke apabila menghampiri kematian? Dia kata tak, dia kata bukan sebab dia menangis, bukan sebab dia sakit. Tapi dia menangis sebab dia terkenangkan. Dia kata walakin marartu ala qadari. Dia kata satu hari aku ni lalu di sebelah seorang pengikut kepada aliran Qadariyah. Mengikut kepada aliran Qadariyah. Dan kita tahu yang Qadariyah ni adalah golongan yang menafikan takdir Allah. Yang menafikan takdir Allah. Maka ahli bid'ah dari sudut i'tiqad, kerana ahli sunnah ni beriman kepada qada dan qadar, jelas itu orang kata perbezaan dari sudut bid'ah i'tiqad, bid'ah dari sudut akidah. Jadi dia kata aku satu hari ni, kata apa nama Sulaiman At-Taimi ni, satu hari aku lalu bersebelah dia ataupun bersebelahan dengan pengikut kepada Qadariyah ni, fasallam tu alaih, aku bagi salam pada dia, aku bagi salam pada dia, kata assalamualaikum. Dan bagi salam ni adalah tahiyah, bagi salam ni adalah aluan kepada sesama orang Islam. Zaman Nabi Yusuf dahulu, penghormatan sesama orang Islam adalah dengan bersujud. Nah, bersujud di kaki, di hadapan orang yang dia hormat dan muliakan tersebut. Nah, yang ni adalah kita boleh tengok dalam surah Yusuf tu, apa nama? Wa kharru lahu sujjada, wa kharru lahu sujjada. Semua adik-beradik Nabi Yusuf tu semua sujud kepada Nabi Yusuf. Dan ulama-ulama tafsir bila mereka ulas ayat ni, mereka kata ayat ni dia adalah syara' man qablana, dia adalah syariat generasi terdahulu. Generasi terdahulu dan syara' man qablana ni sebagai ulama kata dia bukan syariat bagi kita. Ini syariat bagi mereka, bukan syariat bagi kita. Jadi menunjukkan di situ dulu betul, tapi sekarang ni, dulu itu adalah satu simbol tahiyah, maknanya penghormatan antara orang Islam. Tapi sekarang tidak, sekarang ni tidak. Sebab tu para ulama mengharamkan perbuatan sujud kepada kaki di hadapan syekh ke siapa-siapa ke ataupun manusia mana ke. Sekarang ni ucapan penghormatan sesama kita adalah ucapan salam. Ha, itu dia, ucapan salam. Ya, macam Nabi kita SAW kata, berilah salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tidak kenal. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum afshus salama bainakum. La tu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu takkan dapat masuk syurga sehingga kamu beriman. Maknanya sebenar-benar iman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak dapat mencapai tahap kesempurnaan iman, kemuncak iman tu, kamu takkan dapat sampai hatta tahabbu, sehingga kamu saling berkasih sayang. Kemudian Nabi tanya, Nabi kata afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Nakkah kamu aku bagi tahu kepada kamu perkara yang kalau kamu buat tu nescaya kamu akan saling berkasih sayang? Apa dia? Ha, maka Nabi sendiri yang menjawab. Nabi kata afshus salama bainakum, sebarkanlah salam sesama kamu, sebarkanlah salam sesama kamu. Jadi salam ni dia adalah satu syiar agama, dia adalah satu syiar penghormatan dan syiar memuliakan individu yang kita doakan sejahtera dan berkat Allah kepada diri dia. Kan bila kita sebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, tiga benda kita doa kepada orang yang kita doakan. Yang pertama, sejahtera Allah, salam Allah. Yang kedua adalah rahmat Allah. Yang ketiganya, berkat Allah. Berkat Allah. Jadi ini adalah satu aluan penghormatan, perbuatan memuliakan. Ha, tiba-tiba kita bagi salam kepada ahli bida'ah ni, ha, macam tu. Maka sebahagian ulama' tidak tepat, dia tidak setuju. Ha, sebahagian ulama' kata dia macam risau. Tambahan kepada ahli bida'ah. Kepada ahli bida'ah. Tapi macam saya kata, likulli maqalin maqam. Setiap ucapan tu ada tempat dia. Maksudnya kalau kita yakin dengan kata-kata yang baik kita kepada dia akan menyebabkan dia terkesan dengan akhlak kita dan akhirnya meninggalkan bida'ah dia dan mengikut apa yang kita pegang dan kita ajarkan dan kita sampaikan, boleh. Tapi ikut keadaan. Ikut keadaan. Maka dia katakan, aku lalu di sebelah Qadari, ahli Qadar, ataupun golongan yang penganut Qadariyah ni. Maka dia kata, fa'akhafu ayyuhasibani ayyuhasibani rabbi alaih. Maka aku khawatir, aku risau kalau Allah hisab aku dengan perkara tersebut. Nampak? Kerisauan mereka. Kerana mereka ni sehabis mungkin cuba untuk tidak memberikan sebarang unsur kemuliaan kepada para pelaku bid'ah, para ahli bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Walaupun kalau ikut kepada tentatif sebenarnya belum masa tamat lagi, kita akan ada 5 minit lagi, tapi saya tidak saya rasa saya nak berhenti di sini. InsyaAllah minta kepada penganjur halalkanlah kepada 5 minit yang saya tak sempat nak habiskan. Kita start 9 suku, sepatutnya habis sampai 10.30, tapi saya tak larat dah. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir bersama menonton kita pada malam ni. Aku luma sami'atum. Astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.